wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwab rahmatik wa ansur alayna hikmatun ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi zinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam ini sengaja kita juga belum mulai pelajaran, akan tapi kita akan berbicara tentang kemerdekaan. Sesuai dengan momen hari besarnya, itu hari kemerdekaan kita. Karena hari kemerdekaan itu merupakan hari yang sangat berarti bagi rakyat Indonesia. Dan kaitan kemerdekaan merupakan sebuah kenikmatan bagi kita yang sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak merasakan sebuah anugerah atau tidak melihat dan memandang kemerdekaan itu sebuah anugerah. Dikarenakan mereka terlahirkan dalam keadaan aman. Mereka terlahirkan dalam keadaan nikmat. Mereka terlahirkan dalam keadaan yang namanya kesejahteraan itu merata, hampir dikatakan begitu di mana-mana. Sehingga mereka tidak pernah merasakan bagaimana perihnya hati mereka, para pejuang dan keluarga para pejuang. Bagaimana rintihan tangisan daripada mereka, keluarga-keluarga yang tinggal oleh para pejuang. Bagaimana susahnya mencari makan untuk sekedar kebutuhan atau mengisi kebutuhan perutnya. Bagaimana tatkala mereka itu mendapatkan kesulitan hanya sekedar untuk mencari teduhan daripada panasnya matahari maupun dinginnya rintik air hujan. Nah, itu semua kita tidak pernah merasakannya. Tapi mereka sudah merasakannya. Di mana mereka tatkala mempunyai anak yang cantik, maka mereka merasa ini adalah sebuah ujian yang sangat besar. Beda dengan sekarang. Kalau kita dikarunai seorang anak yang cantik, maka pasti kita merasa bangga dan merasa itu adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah SWT. Tapi di saat itu tidak. Kalau kita punya anak yang cantik, maka orang tua itu menjadi susah dan beban. Kenapa? Karena para penjajah itu, terutama penjajah yang datang dari Jepang itu, mereka itu sangat sadis dan memilah-milih para remaja-remaja putri Indonesia yang cantik itu diambilin dari rumahnya, kemudian dijadikan sebagai pemuas hawa nafsu mereka. Itu di zamannya. Itu semua terjadi. Sehingga tatkala sakit demi sakit, perih demi perih, kesulitan demi kesulitan yang mereka rasa, tatkala datang sodoran daripada multi internasional pada saat itu yang bersatu untuk menerima kemerdekaan kita secara cuma-cuma, walaupun di balik itu ada sebuah perjanjian, maka dengan tegas rakyat Indonesia menolaknya. Dengan tegas, tentara-tentara pejuang-pejuang Indonesia menolak. Dan mereka tidak mau tunduk kepada aturan mereka, tapi mereka ingin mendapatkan kemerdekaan dengan sendirinya, walaupun dengan mengorbankan harta, bahkan nyawa mereka. Sehingga pada saat itu, di Jawa Timur, Surabaya tepatnya, itu dipimpin oleh Gubernur Suryo. Dan pada waktu itu panglima TNI kita di Jawa Timur itu adalah Panglima Sudirman. Yang tidak lain dia itu adalah seorang guru madrasah. Bukan dari awalnya terdidik sebagai seorang TNI, tidak. Bahkan deklarasi kemerdekaan pada saat itu dideklarasikan di madrasah-madrasah diniyah. Bukan di sekolah-sekolah umum atau formal, tidak. Tapi lihat bagaimana sekarang kita sudah melupakan jasa-jasa mereka, kita sudah melupakan pengorbanan mereka, kita sudah melupakan bahwasanya Indonesia ini merdeka dengan darah. Indonesia ini merdeka dengan pengorbanan banyak nyawa dan harta, serta banyaknya kesulitan yang terjadi kepada kakek moyang kita, yang mereka tidak lain adalah kakek moyang kita semuanya. Nah, sehingga kalau kita tidak melihat ini adalah sebuah anugerah yang besar bagi kita, maka berarti kita bukanlah termasuk golongan orang yang pandai bersyukur. Takutnya, lain kafartum inna azabi lasyadid. Nah, oleh karena kita harus bersyukur. Bagaimana cara syukur kita? Cara syukur kita adalah seperti yang kita lakukan kemarin. Silahkan kita menaikkan tinggi-tinggi bendera merah putih kita. Tapi setelah itu kita jangan lupa untuk menghadiahkan tahlil untuk para pejuang kita. Karena kita sekarang hidup enak, hidup nyaman, berdiri di atas tanah sebagai seorang tuan, bukan sebagai seorang budak. Itu karena usaha mereka, dan sama sekali kita tidak mempunyai andil dalam hal itu. Akankah setelah ini semua dilaksanakan dan diusahakan serta diupayakan oleh mereka dengan darah dan harta serta pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa, kemudian kita tidak menghargainya, kita tidak menjaganya, kita akan menelantarkannya? Nah, itu adalah para keturunan, para cucu-cucu yang sangat tidak pandai bersyukur kepada usaha dan upaya daripada kakek moyang mereka. Oleh karena itu, maka di sini kita katakan bahwasanya yang namanya perjuangan tetap ada. Karena sampai sekarang pun kita masih berperang. Sampai sekarang kita masih berperang. Cuma berperangnya itu terbagi menjadi dua. Ada peperangan yang umum, ada peperangan yang khusus. Peperangan yang umum yang terjadi kepada mereka juga, para pejuang-pejuang juga, terjadi kepada kita sekarang ini. Cuma masalahnya adalah, berbeda medan tempurnya itu beda. Kalau medan tempur mereka itu dengan babu runcing dan takbir, medan tempur mereka itu dengan suara bising dari peluru-peluru yang meluncur, begitu pula kebising tadi karena suara dentaman bom dan lain sebagainya. Tapi sekarang peperangan itu modelnya lain. Apa itu perang budaya? Perang budaya, perang media, perang pendidikan, perang aliran, perang akidah, dan juga perang peranan. Ini sudah terjadi. Sekarang kita melihat bagaimana budaya kita sekarang ini, kita sedang berperang dan kita sudah berada di ujung tanduk kekalahan. Karena budaya Indonesia yang dulunya berkiblat ke timur, sekarang sudah dikikis sedikit demi sedikit berkiblat ke arah barat. Kalau kita melihat di YouTube sana, Indonesia tempo dulu, maka hampir kita katakan tidak ada satupun daripada warga Indonesia, remaja Indonesia yang pakai celana jeans, tapi kebanyakan pakai sewek. Ya kan? Sewek dipakai orang desa itu. Tapi sekarang hampir dikatakan kita sulit mencari remaja yang pakai sewek, walaupun di dusun-dusun, walaupun di desa-desa. Ini artinya kekalahan kita itu sudah hampir terjadi. Yang namanya tata krama antara keluarga, anak kepada ayah, kemudian suami, istri terhadap suaminya, antara tetangga dengan tetangga yang lainnya, itu juga sekarang sudah memudar. Sehingga sekarang banyak di perumahan-perumahan yang tinggal sudah di sana bertahun-tahun, tapi sama sekali tidak tahu siapa orang yang tinggal di tetangganya itu, siapa, dia tidak mengenalnya. Nah, ini adalah suatu kekalahan. Karena apa? Budaya kita sudah terkikis. Ini namanya perang budaya. Begitu pula perang media. Juga dalam hal ini kita kalah. Televisi yang ada, media koran yang ada, media internet yang ada, semuanya itu sudah dimiliki oleh mereka dan mereka yang berjaya. Coba kita lihat televisi. Televisi yang sekarang tayang di siaran televisi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu yang menggunakan manual, itu sebanyak 21 channel, ternyata semuanya itu milik mereka, tapi milik kita hanya satu. Kalau di Jawa Timur sini cuma satu. Yaitu apa? TV? TV 9. Nggak ada TV RRI juga milik mereka sudah. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan TV 9 pun, yang dulunya itu adalah satu-satunya TV NU yang sangat kental dengan ke-NU-annya, sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai surut. Entah apa yang terjadi, apakah sudah mulai menuju atau condong kepada kebangkrutan sehingga mereka tidak mampu. Bahkan, bukan berarti kaum muslimin tidak berperang dalam hal ini. Tetap mereka berperang dan berusaha serta berupaya, berjihad dengan harta mereka. Tapi sekarang tinggal puing-puingnya. Kalian tahu pasti yang namanya TV Global TV. Itu Global TV itu pertama kali itu milik muslim. Yang sengaja ditayangkan dan diedarkan pada saat itu. On airnya itu dengan tujuan satu. Apa itu? Satu-satunya TV dakwah Indonesia. Tapi tidak berlalu kecuali hanya beberapa bulan saja, kemudian bangkrut dan dijual. Kenapa demikian? Gak kuat. Ya namanya televisi tetap on air kalau ada uangnya. Sedangkan uang dari mana mereka menghasilkannya? Dari iklan. Iklan siapa yang megang? Mereka. Nah itulah, mereka punya senjata banyak. Tapi kita tidak punya senjata. Walaupun senjata kita hanyalah doa dan kekuatan daripada Allah SWT yang Maha Kuasa. Sehingga pada saat itu sudah berusaha semaksimal mungkin yang namanya TV Global itu tetap dipegang dan tetap perannya sebagai TV dakwah. Tapi hanya berapa bulan yang turun tikar dan dijual. Kenapa? Karena setiap hari dana operasionalnya itu kurang lebih sekitar 600 sampai 700 juta setiap hari. Dari mana? Sedangkan yang namanya iklan itu dihandle oleh mereka, dikuasai mereka. Jadi kalau semua ini TV tayangannya kurang bagus, Islami dan sebagainya, maka tidak diberikan. Tapi kalau sudah mengarah kepada pengembosan keimanan, pengembosan ketakwaan, pengembosan keislaman, maka diberikan semacam itu. Itu mereka. Sehingga kita lihat 98% tayangan tayangan televisi sekarang itu adalah hasil daripada konspirasi orang-orang yang musuh Islam. Jadi tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mendidik. Walaupun kalau kita melihat, oh ini kayaknya sinetron yang religi. Lihat aja. Betul apa tidak? Lihat bagaimana akhirnya. Lihat bagaimana alur ceritanya. Nah, ini salah satu contoh. Kita kalah. Jadi, peperangan media kita kalah. Koran. Koran yang ada sekarang milik siapa? Koran-koran milik Islam. Majalah-majalah milik Islam. Sekarang sudah terus saling berjatuhan. Gulung tikar. Masih ingat kan bagaimana majalah yang sangat terkenal dan meng-Indonesia, bahkan sampai pergi ke negeri jiran Malaysia, yaitu majalah Al-Kisah yang Ustaz selalu muncul di situ. Ya. Sekarang sudah tidak muncul lagi, enggak ada fotonya Ustaz di situ. Kenapa? 6 bulan yang lalu atau tepatnya 5 bulan yang lalu sudah gulung tikar. Piutangnya lebih banyak daripada omsetnya. Sehingga gulung tikar, sekarang sudah tutup. Itulah yang namanya media-media kita. Dari segala segi, media cetaknya, media internetnya, apalagi coba lihat di internet. Buka yang namanya Google tuh, Mbah Google tuh. Tulis apa? Jadi begitu kita tulis apa saja, nanti pasti ada, misalnya orang alim ya, orang alim, tulis orang alim. Nanti di situ ada gambaran-gambaran yang nggak bagus, yang dipandang sama oleh Islam itu tidak baik. Masa yang kita cari orang alim, bawahnya keluar yang ada berbau seks dan sebagainya. Kenapa? Mereka yang punya. Bukan kita yang punya. Lagi-lagi kita dalam media juga kalah. Tapi tetap kita berusaha, walaupun sedikit. Kita tetap berusaha, sehingga kita lihat bagaimana masyarakat kita, dampaknya itu sangat luar biasa. Mereka tidak pernah belajar, tidak pernah hadir pengajian, tapi selalu hadir pengajiannya setan. Yaitu apa? Televisi itu. Dari mulai sinetronnya, dari mulai ngerumpinya, itu kan ghibah itu. Haram hukumnya kalau kita melihat yang namanya, apa itu yang ngerumpi-ngerumpi itu? Silet, apalagi? Kis, apalagi? Hebat. Tahu semua, Masya Allah, pinter deh. Itu semua hukumnya haram kita ngelihatnya. Haram. Kenapa? Menyingkap suatu kejelekan, keburukan daripada seorang manusia muslim. Nggak boleh. Tapi kita tonton. Bahkan asik kita menontonnya. Karena berkaitan dengan idola kita. Iya apa tidak? Kalau kita katakan, oh tidak. Kenapa asik? Ente asik nggak ngeliat monyet? Asik nggak ngeliat monyet? Hah? Jadi setiap hari ya. Ustaz, anak pengen Ustaz nanti tayangan-tayangan yang ditayangkan di pondok itu, tayangan tentang ayam berkerunuk misalnya. Mau, dari pagi sampai malam lihat ayam. Kenapa? Karena kita gak idola. Kita gak senang. Biasa saja, senangnya kalau sudah digoreng ayam itu. Iya kan? Tapi kalau kita tidak senang, gak mungkin kita merasa senang untuk melihatnya. Tapi lihat bagaimana? Asik. Lihat yang namanya kis, yang namanya cerita selebriti dan sebagainya. Padahal semua itu haram hukumnya. Menyingkap tentang keburukan seseorang. Diajari dirusak moralnya. Oh gak apa-apa, itu biasa. Gak ada orang alim yang menolaknya kok. Berarti kita ngomongin siapa saja gak apa-apa. Dibiasakan dulu. Gak langsung dikatakan ini loh, gak apa-apa. Jadi katakan Islam haram ini loh, gak apa-apa. Enggak, tapi sedikit. Dirusak. Pikirannya kaum muslimin dirusak, dibiasakan mereka itu melihat yang semacam itu, supaya mereka itu sudah terbiasa, oh ternyata bicarakan orang gak apa-apa. Gitu dong. Sehingga apa kemudian? Kita sudah dibiasakan dan dimanjakan oleh orang tua kita dengan melihat tayangan-tayangan yang menghibur kayaknya. Akhirnya, tapi padahal itu adalah banyak hal yang sangat merusak kepada moral dan juga akal pikiran kaum muslimin, terutama para remajanya. Di antaranya adalah tayangan yang namanya apa itu yang joget itu yang kaisar itu, kaisar. Ah. YKS itu, YKS itu. Senang semua. Begitu yang namanya Caesar itu baru sebulan tayang langsung semua anak-anak sudah bisa joget Caesar. Coba lihat, ngerusak pikirannya, diracuni pikiran kaum muslimin semuanya. Senang, senang. Sampai kemudian setelah mereka senang dimasukin, diracunin isinya itu yang namanya semua lawaknya, semua tayangannya, gerak-geriknya dan sebagainya, semua itu ada aturannya, ada naskahnya. Siapa yang menulis naskah? Mereka. Siapa lagi? Itu maksudnya pelecehan kepada Islam. Sehingga apa? Kita lihat dari tayangan yang awal sebelum kita mengingkarinya. Selalu yang namanya tayangan YKS itu pasti ada tayangan salah satu daripada artisnya yang laki-laki tapi berpakaian atau berbentuk seperti wanita. Apa hukumnya? Haram? Haram semuanya. Tapi dilihat? Nah itu. Paham? Apa maksudnya? Membiasakan. Satu tahun lamanya. Terus dibiasakan. Paham? Jadi laki-laki berwajah perempuan enggak apa-apa. Laki-laki itu berpakaian perempuan enggak apa-apa. Itu maksudnya, tujuannya. Jadi supaya apa? Enggak benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya la'anallah al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat siapa-siapa yang menyerupai dari laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, itu Allah melaknatnya. Tapi televisi menayangkan terus, enggak ada ingkar dan sebagainya. Sehingga dikatakan oleh masyarakat nantinya setelah itu, oh enggak apa-apa kok begitu. Sedikit demi sedikit mengikis sesuatu yang dilarang dalam agama itu dikikis sekiranya sesuatu yang tidak dilarang. Nanti lama-lama sesuatu yang mungkar itu dianggap sesuatu yang makruf. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu bersabda dalam hadisnya, "Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa syababukum?" Bagaimanakah kiranya kalian kalau seumpama anak-anak remaja putri kalian itu dan juga anak-anak remaja putra kalian adalah terdiri daripada orang-orang yang fasik. Oh, fasik. Fasik itu adalah orang yang berbuat dosa besar atau biasa melakukan dosa kecil. Itu orang fasik. Sehingga begitu keluar ucapan tersebut dari mulut mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung para sahabat Nabi itu bertanya, "Afakah ini terjadi ya Rasulullah? Yang semacam itu terjadi wahai Nabi?" Keheranan. Para sahabat Nabi itu keheranan dengan ucapan Nabi dan penyampaian Nabi itu. Kenapa demikian? Karena itu terjadi pada saat itu enggak seperti itu. Lihat anak-anak muda zamannya Nabi. Ada anak muda yang berbakat, anak-anak muda yang beriman, anak-anak muda yang bertakwa, anak-anak muda yang mempunyai semangat yang tinggi dalam memperjuangkan agama. Itu mereka. Sehingga tatkala disebutkan semacam ini, mereka merasa heran. Ah, masa iya sih itu akan terjadi ya Rasul? Nah, seperti sekarang ini, kita katakan nanti suatu waktu anak pondok itu yang ada di Indonesia itu enggak lagi pakai jilbab ketika pengajian. Ah, masa sih? Ah, itu. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Mereka enggak percaya. Kenapa? Karena yang ada di kalangan mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, beriman kepada Allah. Salah satu contohnya adalah Sayyidina Harith bin Nu'man. Siapa sahabat Harith bin Nu'man? Yang kalau seumpama ada di samping Ustaz sekarang, semuanya rebutan untuk mendapatkannya. Seorang pemuda yang berwajah tampan, gagah, berani. Umurnya baru 16 tahun. Dulu. Sekarang sudah meninggal. Suatu waktu bertemu di pagi hari bersama Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sudah mendapatkan kemuliaan bertemu dan berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan itu. Enggak di dunia, enggak di akhirat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad insyaallah. Ketika pagi hari berjumpa dengan anak muda tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya Harithah, kaifa asbahta?" Wahai Harithah, bagaimana engkau keadaanmu di pagi hari ini? Apa jawaban Sayyidina Harithah? Galia Rasulullah, inni asbahtu mu'minan billahi haqqa. Ya Rasulullah, aku di pagi hari ini dalam keadaan beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya. Sehingga begitu mendengar jawaban tersebut, Nabi Muhammad menegurnya dengan mengatakan, ya Harisa, undur maza tagul, fa inna li kulli qawlin haqiqah, fa ma haqiqatu qawlik. Lihatlah apa yang kamu katakan. Setiap perkataan itu pasti ada buktinya. Lalu bukti perkataanmu itu apa? Apa jawaban Sayyidina Harisa bin Nu'man ini? Kali ya Rasulullah, ka'anni bi arsyir rahmani bariza. Aku sekarang melihat yang namanya arsy Allah itu tampak dengan mataku. Coba kau lihat ke atas. Kan atap yang di atas. Arsy-Nya Allah yang tempat yang paling tinggi itu kelihatan. Wa ka'anni bi ahli jannati fil jannati yatana'amun. Wa ka'anni bi ahli nari fil nari yu'azzabun. Aku sekarang melihat dengan mataku yang namanya penghuni surga itu sedang menikmati kenikmatan yang ada dalam surga. Aku sekarang melihat juga dengan mataku yang namanya penghuni neraka sedang diazab dan mereka mengadu-ngadu karena kesakitan. Dalam pandang mataku yang namanya emas dan batu bebatuan itu sama saja. Tidak ada yang lebih baik. Beda enggak sama kita? Beda. Coba kita ngelihat duit sama lihat kertas. Sama enggak? Apalagi yang merah. Beda kan? Nah, itu. Tapi lihat bagaimana beliau mengatakan. Aku melihat tanah dan melihat emas sama saja. Semangatku tinggi hanya untuk menggapai ridhonya Allah. Nabi SAW gembira. Nah, itulah Nabi SAW bergembira kalau melihat pemuda yang semacam ini. Bukan pemuda yang berani, yang berantem terus menang terus. Enggak, itu bukan jagoan yang selalu ngetril-ngetril, selalu pakai motor keras-keras suaranya itu. Itu ahlun nar semuanya itu. Habis, ganggu orang, suaranya aja bising. Bikin ganggu orang, bikin takut-takuti orang. Rasulullah telah bersabda, man rawwa muslim, man rawwa Allah alaih. Barang siapa yang menakut-nakuti orang muslim, maka Allah juga nanti akan menakut-nakuti dia. Berarti kan bukan neraka. Malam-malam di gasnya dikeraskan, ganggu orang tidur, bangun. Dan rata-rata yang semacam itu, rambutnya gondrong, pakai tato, suka minum-minum, dan sebagainya. Tapi lihat anak muda ini, yang membanggakan Nabi Muhammad SAW. Bangga Nabi Muhammad, bahagia Nabi Muhammad. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad? Disentuh dadanya dengan tangannya. Harisa abdun nawwarallahu qalbah. Harisa adalah seorang hamba yang Allah sinari hatinya. Sehingga dia bisa melihat yang semacam itu. Semoga kita termasuk disinari hatinya. Sehingga kita bisa melihat kebaikan adalah kebaikan. Dan keburukan adalah keburukan. Yang hak tampak terlihat sebagai hak. Dan yang batil tampak terlihat sebagai batil. Itu berarti kita ada cahaya dalam hati kita. Tapi kalau kita melihat orang yang alim, kita benci. Kita gak suka. Kita melihat artis, kita suka. Nah, itu berarti sudah tidak wajar pandangannya. Dan itu berarti telah dikuasai oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan. Na'udzubil. Karena Nabi SAW gembira, maka diminta oleh Nabi SAW, ya Harisa, utruk masjid. Mintalah apa saja, aku akan berikan. Coba kalau kita dikasih permintaan semacam itu, kira-kira gimana? Minta uang? Minta cowok ganteng? Minta apa? Kedudukan? Minta biar jadi wali? Biar jadi wali ya? Kan enak kalau wali. Pengen ke rumah, langsung ting, ada di rumah. Gitu. Mau makan yang enak, ting, langsung ada di depannya. Gitu ya? Iya kan? Nah, itu kamu punya pikiran semacam itu karena kamu masih terbalut dengan hawa nafsu. Terbungkus dengan bisikan setan. Kreseknya, kolornya setan. Nah, makanya kayak begitu. Kalau sudah jadi wali, gak ada pengen kayak begitu. Gak ada. Lihat bagaimana Sayyidina Harisa bin Nu'man. Ketika dikasih saudaraan oleh Nabi SAW, mintalah apa saja, aku akan mintakan pada Allah Ta'ala. Apa jawaban Sayyidina Harisa? Kata Sayyidina Harisa, ud'ullah li bisyahada. Mintakan kepada Allah supaya aku mati dalam keadaan syahid. Ada yang meminta? Ah, jadi loh. Tak ada yang Fatihah sampai mau. Kalau belum kawin gimana matinya? Mau tak? Nah, biasanya yang bilang mau itu sudah putus asa dia. Nah, biasanya umumnya seperti itu, gitu. Apa kata Syahid Ya Rasulullah, doakan aku biar mati syahid. Nabi Rasul mengatakan, ya Allah marzuku syahada. Ya Allah berikan dia rezeki berupa mati dalam keadaan syahid. Sehingga beliau ketika terjadi peperangan Uhud, maka beliau itu termasuk di front depan. Paling depan. Umur 16 tahun, tapi paling depan. Pada saat itu beliau itu membawa beberapa butir kurma dia makan. Ketika sudah mendengarkan suara seruan dari Nabi untuk maju melawan musuh-musuh kaum muslimin, maka di saat itulah masih tersisa beberapa butiran di tangan, dibuangnya. Sehingga sahabat-sahabat Nabi yang melihat itu mengatakan, ambil, kau makan, biar kamu punya energi yang kuat untuk memerangi pihak musuh. Apa jawaban beliau? Kalau tidak, tidak lagi, tidak sempat lagi, karena aku mencium baunya surga di arah musuh sana. Jadi mencium baunya surga. Nah, kita mencium bau apa? Akhirnya apa yang terjadi? Maka beliau itu hunuskan pedangnya, dia maju, dia sabetkan pedangnya terus begitu, dan menyeruak maju ke dalam kalangan musuh yang begitu lengkap persenjataannya dan sebagainya, sampai kemudian akhirnya dia gugur sebagai syahid. Ketika gugur sebagai syahid, setelah selesai peperangan itu, maka dihitung berapa luka yang terdapat di dalam badannya Sayyidina Khalidah, ternyata terdapat sebanyak 94 luka. Semuanya di depan. Enggak ada di samping, enggak ada di belakang. Semuanya di depan. Apakah itu tebasan pedang? Apakah itu tusukan tombak? Apakah itu tusukan daripada anak panah? Semua ada di depan dan semuanya berjumlah 94 lebih daripada luka-luka yang didapatkannya. Sehingga setelah selesai usai peperangan, maka datanglah ibunya, Ibu Haris. Kemudian ketika melihat, dia menangis. Lalu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Harithah anakku yang begitu bakti kepada aku. Karena termasuk di antara sahabat yang begitu bakti kepada orang tua adalah Harithah. Coba lihat. Di dalam sejarah sahabat Nabi, yang paling bakti kepada orang tua termasuk adalah Sayyidina Harithah. Dan jadi dia itu tidak pernah mengatakan tidak kepada orang tuanya. Walaupun nyawanya pun yang diminta. Jadi taatnya kepada orang tua luar biasa. Sehingga pada saat itu ketika ibu melihat mayat daripada Sayyidina Harithah, maka beliau datang kepada Nabi SAW. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aina Harithah? Di mana Harithah sekarang? Kalau engkau katakan Harithah itu berada di neraka, aku akan menangisnya sampai aku mati. Karena aku begitu cinta dan membaur dengan jiwanya, kata ibunya. Tapi kalau katakan dia itu di surga, maka aku akan berhenti menangis dan tidak akan menangisnya, tapi justru aku akan bangga dengan. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Ummah Harithah. Wahai Ibu Harithah. Atas Sabina. Apakah kau mengira bahwasanya surga itu hanya satu derajat? Satu tingkatan saja? Tidak. Tapi derajat-derajat surga itu beberapa tingkatan. Dan ketahuilah bahwasanya anakmu Harithah telah mendapatkan Al-Firdaus Al-A'la. Umur 16 tahun sudah mendapatkan Al-Firdaus Al-A'la. Di mana Firdaus Al-A'la? Firdaus Al-A'la itu adalah surga yang begitu kita lihat ke atas, ada surganya Nabi Muhammad SAW. Paling tingginya surga. Di atas surga Firdaus adalah surganya para nabi. Artinya apa? Kita bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita masuk Firdaus, berarti bertetangga dengan surganya Nabi Muhammad SAW. Allahumma ij'alna. Ada lagi. Sahabat Amr bin Jamuh, bin Abdullah bin Jamuh. Dia juga masih berusia 16 tahun. Selalu dia itu mendekat kepada sahabat. Dan dia bertanya, mana sih Abu Jahal? Abu Jahal itu kayak gimana sih? Karena dia kan orang Ansor, bukan muhajirin. Dia tanya, ya kayak gimana? Mana yang namanya Abi Lahab? Mana yang namanya Abi Jahal? Namanya mana, ya, mana yang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid dan sebagainya. Jadi pentolan-pentolan Quraisy tanyakan. Maka sahabat-sahabat banyak di antara mereka yang ketika ditanyakan demikian, dikatakan, kenapa kamu gak bertanya, mana Abu Bakar, mana Umar, mana Utsman, mana Ali? Di antara sahabat-sahabat yang besar, apa jawaban beliau? Kalau tidak, aku bertanya tentang pentolan-pentolan Quraisy karena aku mempunyai keinginan menyenangkan Nabi dengan memenggal kepala mereka untuk Nabi. 16 tahun. Coba ada di antara kita yang punya semangat yang tinggi, untuk apa? Membunuh salah satu orang kafir yang selalu mencederai dan melukai hati Nabi kita Muhammad SAW, mengata-ngatai kaum muslimin dan sebagainya, yang sekarang mereka sudah dengan enaknya, dengan sombongnya, mereka menginjak-injak harkat kaum muslimin. Sehingga kalau sumpama itu dilakukan oleh kaum muslimin, maka mereka marah. Tapi kalau mereka melakukannya, kita gak boleh marah. Kan aneh. Coba lihat tuh, di Bali sekarang. Ini adalah wajah dan bentuk daripada intoleransi maupun toleransi yang ada di antara kaum muslimin. Mereka selalu menuntut kita. Kita harus toleransi. Gak boleh intoleransi. Ya kan? Selalu dituntut oleh mereka itu semacam itu. Tapi mana buktinya? Selalu mereka menuntut kaum muslimin yang namanya HAM harus ditegakkan. Hak asasi manusia itu adalah di atas segala-galanya. Harus tegakkan. Nah sekarang orang Palestina dibunuh begitu, mana? Mana suaranya Amerika? Mana suaranya Inggris? Mana suaranya mereka yang selalu berkuar-kuar masalah HAM-HAM terus? Mana? Apakah itu bukan termasuk teroris yang semacam itu? Paling besarnya teroris, rajanya teroris siapa? Israel itu, Yahudi. Makanya jangan mau kita beli produk-produk mereka. Jadi biarkan mereka itu menjadi bangkrut. Biarkan mereka itu Allah musnahkan, karena mereka itu begini karena dengan uangnya. Mereka punya uang. Jadi kalau sudah punya uang, maka mereka itu akan bisa melaksanakan segala hal yang menjadi impian mereka dan angan-angan mereka. Kita lihat sekarang di Bali. Di instalasi-instalasi pemerintah, di supermarket-supermarket, gak boleh ada yang pakai jilbab. Coba, apakah itu gak merusak namanya hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah dia bebas menentukan pilihannya. Bebas dia menganut yang namanya agama yang dia anut. Bebas, terserah dia. Tapi mana? Katanya bebas, kenapa diskreditkan? Dan dilarang yang semacam itu. Dilarang di sana. Bali menolak syariah berkaitan dengan apapun. Baik bank syariah ditolak. Syariah apapun ditolak di sana. Tahu kalian? Sekarang di Bali, saudara kita, kaum muslimin di sana. Tanya sama orang Bali di sini. Kan banyak orang Bali. Gampang kita bedakan antara Bali yang bukan. Pokoknya kalau udah bilang gitu, nah itu Bali. Ayam betutu gitu. Itu orang Bali. Ya biasalah, orang Banjar juga begitu. Enggak bisa bilang wah gitu. Allahu akbar gitu. Orang Jawa juga gitu. Enggak bisa bilang ha. Alhamdulillah rabbil alamin dibilang alhamdulillah. Orang Madura juga gitu. Wasyamsi wa duha. Jadi semuanya ada kekurangannya dan kelebihannya. Cuma itu namanya biasanya itu menunjukkan akan tanda-tanda tertentu gitu loh. Biasanya orang Bali seperti itu. Walhasil kamu lihat orang Bali itu sekarang sedang krisis. Krisis apa? Kekurangan tanah pekuburan. Sampai-sampai yang namanya pekuburan di sana itu bukan yang 1,5 meter seperti disunahkan, tapi cuma 1,5 meter. Dan ditumpuk dari 1 mayat, 2 mayat, 3 mayat, sampai 4 mayat. Jadi di atasnya mayat digali lagi sampai segini aja tutup langsung sama tanah. Itu yang terjadi. Sudah nggak ada tanah kosong untuk kuburan, nggak ada lagi. Mereka mau beli tanah, mereka punya uang, mau beli tanah, nggak boleh. Untuk kuburan kaum muslimin, nggak boleh. Coba, mana itu intoleransi? Justru kalau sudah terjadi di tempat mereka, itu terjadi intoleransi. Tapi kalau terjadi kaum muslimin, nggak ada apa-apa. Kita lihat saudara-saudara kita Rohingya, yang ada di Myanmar itu, dipenggali kepalanya, dibakar orangnya, diperkosa anak-anak perempuannya. Itu terjadi. Kenapa? Minoritas di mayoritas orang-orang Hindu. Tapi kita, kaum muslimin, mereka hidup dengan keadaan mulia. Mereka hidup dengan terhormat. Coba lihat di mana-mana. Ada minoritas kemudian kita tindak begitu. Enggak ada. bohong yang ada itu, fitnah yang ada. Mau fitnah bahwasanya kaum muslimin itu adalah intoleransi. Enggak ada. Mana buktinya? Enggak ada intoleransi. Tapi yang ada justru mereka. Jadi tambah semangat kalau ada ustaz. Nanti selalu isu-isu yang diangkat oleh mereka adalah SARA. Awas, enggak boleh SARA, dibola enggak boleh SARA. Dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kalau mereka yang melakukannya, enggak apa-apa. Kalau kita melakukannya, itu SARA. Tapi kalau mereka melakukannya, enggak apa-apa. Nah, itu mereka. Jadi SARA itu untuk non-muslim, tapi kalau untuk muslim bukan SARA itu namanya. Kan aneh. Orang banyak pemain bola yang ketika dia itu bikin gol langsung sujud syukur. Nah, dikatakan sama mereka itu melakukan gerakan makan rumput katanya. Pelecehan bukan? Pelecehan. Kalau kita mengatakan itu pelecehan, kita berkor-kor begitu, mereka langsung marah-marah. Enggak boleh. Kalau dilakukan oleh nomor 1 enggak apa-apa. Tapi kalau kita melakukannya enggak boleh. Itu kan yang terjadi sekarang di dunia. Mana? Apakah kepada mereka kita akan tunduk? Tapi orang-orang Islam ini juga melempem. Takut mati, cinta dunia. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Banyak kalian, bukan sedikit, banyak kalian itu kata Nabi Muhammad nanti di akhir zaman. Sama seperti diumpamakan seperti sunggukan-sunggukan makanan. Tumpukan-tumpukan makanan yang ada di tempat meja makan. Yang duduk situ Nasrani, situ Yahudi, Konghucu, semuanya kumpul situ. Terus diambil, dicomotin kaum muslimin. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Ditanya oleh sahabat Nabi Rasulullah, kok bisa semacam itu keadaan kaum muslimin? Apakah mereka itu sedikit jumlahnya? Apa kata Muhammad? Enggak, banyak mereka. Tapi banyak seperti buih-buih yang ada di atas laut itu. Tahu buih? Dibawa ombak ke sana ikut. Bawa ke sini ikut. Nah, itu. Apa sebabnya Rasulullah? Sebabnya karena mereka sedang terkena dengan penyakit wahan. Apa itu? Dua hal. Apa itu? Takut mati sama cinta dunia. Yang mikirin cuma perutnya sendiri. Yang bentir, yang namanya apa? Asap di rumah tetap mengepul. Anak-anak istri bisa makan. Selesai sudah. Yang lainnya gak penting. Siapapun yang mau mimpin. Siapapun yang mau berkuasa. Apapun yang terjadi, tidak peduli. Padahal Nabi Rasulullah telah bersabda, "Man lam yahtam bi amrina falaysa minna." Mereka yang tidak peduli dengan nasib kaum muslimin, maka dia itu bukan termasuk golongan kami. Mana fanatisme di antara kita? Mana ta'asubiyah? Mana ada rasa benci kepada mereka karena kita sudah ditindas semacam ini? Bukan kita mengobarkan rasa benci kepada mereka. Tidak, tetap kita berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di manakah letak keadilan itu? Di manakah letak keadilan? Kita selalu katakan ini adalah agama teroris dan sebagainya. Tapi di saat mereka yang melakukannya tidak dikatakan teror. Tapi ketika kita yang melakukannya dibesar-besarkan. Tidak ada keadilan sama sekali. Oleh karenanya jangan biasa kita tunduk pada mereka. Biarkan kita bangga dengan keislaman kita. Bangga dengan ketakwaan kita. Bangga dengan tradisi dan budaya kita. Biarkan kita pakai cadar. Jalan terus. Biarkan dikatakan teroris, kata-kata begini, biarin. Katakan baung lah, dikatakan inilah. Macam-macam kan sekarang. Orang pakai sarung, disangka sunata. Jadi kita jangan gentar dengan semacam itu. Biarkan kita pakai sarung. Mau kemana-mana pakai gamis, kalau bisa. Siwakan, di depan orang siwakan, daripada rokok. Biarkan, kita bangga. Orang-orang baca Quran, kita baca Quran. Walaupun ada riak-riak dikit gitu. Habis. Daripada sampai kita itu dilecehkan terus sama mereka. Sampaiin, kita tunjukkan. Wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal. Mereka-mereka yang mengagungkan syiar-syiar agama ini berarti itu menunjukkan akan keteguhan hatinya, kebesaran keimanannya, kekokohan ketakwaannya. Semoga kita termasuk semacam itu. Jangan pernah kita merasa kendur. Keimanan. Jangan takut kepada mereka. Takut hanya kepada Allah. Takut hanya kepada orang tua. Takut hanya kepada guru. Kalau kepada mereka tidak. Kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang dikendalikan oleh setan dan iblis. Jangan kita gentar dengan kekuatan mereka. Kenapa? Telah terbukti bahwasanya Indonesia ini menjadi merdeka karena apa? Bambu runcing, bukan karena senapan. Bambu runcing dan apa? Bambu runcing dan takbir. Allahu Akbar. Bukan merdeka, merdeka. Enggak ada gitu. Artinya, makanya harus di sela-sela kita itu melakukan upacara. Harus ada takbirnya. Mana takbirnya? Kok udah dilupakan? Mereka itu dengan bambu runcingnya itu mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mereka begitu. Kalau sekarang, maju, merdeka. Bukan semacam itu. Jangan dilupakan sejarah. Sejarah itu jangan pernah dilupakan. Mereka itu menang karena kekuatan iman. Mereka itu menang karena kekuatan taat. Mereka itu menang karena berangkatnya dari para kiai. Tapi justru kita lihat sekarang, tidak seperti itu. Berarti apa? Kita sudah kalah. Kita dijajah sekarang. Budaya sudah dijajah. Media sudah dijajah. Belum lagi kita merdeka. Dan kita masih berusaha untuk merdeka. Itu yang kita harus usahakan. Kemudian pendidikan juga kita dijajah. Lihat bagaimana pendidikan. Kita lihat. Sekarang pemerintah lebih memperhatikan kepada pendidikan formal. Dari tingkat SD sampai tingkat pascasarjana. Sampai tingkat doktornya. Diperhatikan. Diberikan fasilitas yang terbaik. Diberikan guru-guru yang terbaik. Diberikan segala hal yang berkaitan dengannya. Dari mulai perizinan dan sebagainya semua. Yang terbaik. Tapi begitu kita melihat ke tempat pendidikan-pendidikan yang di situ diajarkan. Ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Yang di situ diajarkan. Didikannya Nabi Muhammad SAW. Yang di situ diajarkan bagaimana cara berakhlak yang baik. Bagaimana cara bertetangga yang baik. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana cara menjadi istri yang salihah. Bagaimana menjadi seorang hamba yang soleh. Justru tidak diperhatikan. Dilupakan. Memang Indonesia itu berjuangnya itu dari pendidikan formal. Coba lihat sejarah. Rata-rata para kiai itu adalah para pejuang. Dari mulai Tebu Ireng, Tambak Beras. Itu adalah pejuang-pejuang utama di Jawa Timur itu. Berangkatnya dari sana. Bahkan Jenderal Sudirman, Panglima Sudirman itu. Itu adalah seorang guru agama. Coba lihat. Guru agama. Nah, tapi lihat bagaimana sekarang. Kita sudah melupakannya. Bahkan yang namanya peninggalan-peninggalan kakek moyang kita yang ditumpahkan dalam lagu kebangsaan yang selalu kita hafalkan itu. Apa itu? Bangunlah. Bangunlah. Terus? Untuk Indonesia Raya. Caranya gimana untuk Indonesia Raya? Bangunlah. Jiwanya dulu, baru bangun badannya. Ini enggak badannya dulu yang dibangun. Gimana mau raya? Jadi yang terjadi bukan Indonesia Raya, Indonesia Reok. Kenapa? Sekarang lihat bagaimana Indonesia. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, enggak ada apa-apanya. Terus terang saja. Indonesia dengan Singapura, enggak ada apa-apanya. Dipermainkan kita di Singapura. Diejek-ejek kita. Enggak berani kita mau menolaknya. Kita menjadi bangsa kacung sekarang ini. Apalagi, entah gimana sekarang ini pemerintahan yang akan datang. Ini, na'udzubillah. Aset dijual begitu saja. Mana harga diri kita? Kenapa? Karena perhatian kepada bangun badannya. Jiwanya enggak. Padahal sudah diamanatkan oleh kakek moyang kita. Bangun jiwanya dulu. Baru bangun badannya. Nah, coba kita evaluasi. Mereka memasukkan putra-putrinya dalam pendidikan formal. Dari mulai tingkatan SD sampai pasca sarjana. Yang dicari itu. Ujung-ujungnya itu adalah bagaimana cara mendapatkan gaji yang besar. Masa depan yang lapang dan cerah serta gampang mendapatkan pekerjaan itu kan untuk bangun apa gaji itu badan supaya nggak mati supaya tetap tegak berdiri gitu. Mana bangun jiwanya disebutkan diajarkan di pendidikan formal sana nggak ada. Kita akan terpaut dan tergantung kepada pendidikan agama yang ada dalam pendidikan formal yang cuma 2 jam dalam 1 minggu. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi orang yang baik? Oleh karena saya katakan kepada para pengemban amanat ini. Saya katakan kepada semua yang mendengar. Mari kita evaluasi. apakah hasil daripada pendidikan formal itu? Apakah sebanding dengan hasil daripada pendidikan agama yang terlukiskan atau kenyataan daripada amanat kakek moyang kita, bangunlah jiwanya itu, yang tidak lain adalah pendidikan religi, pendidikan keimanan, pendidikan keislaman, pendidikan ketakwaan. Sehingga kita lihat, ayo coba kita lihat. Kita sudah 69 tahun merdeka, tapi kita masih sebenarnya berada di dalam gubangan penjajahan. Kenapa demikian? Kita lihat. Yang tawuran siapa? Yang biasa tawuran itu siapa? Anak pondok, tah? Anak pesantren? Yang biasa melakukan pergaulan bebas itu siapa? Anak pesantren? Yang biasa melakukan aborsi itu siapa? Anak pesantren? Yang sebelum menikah sudah hamil itu siapa? Anak pesantren? Yang ketika menikah sudah tidak perawan lagi itu siapa? Anak pesantren? Yang berani menantang kepada orang tuanya itu siapa? Anak pesantren? Walaupun ada oknum-oknumnya, tapi kebanyakan mereka, apa tidak melihat mereka semacam ini? Kenapa mereka melakukan ini? Demi Allah, mereka melakukan itu karena ketidaktahuan. Kalau mereka tahu, tidak mungkin mereka melakukan ini. Lalu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah, itu yang pertama kali. Lalu tanggung jawab orang tua serta tanggung jawab para tokoh masyarakat. Karena kita membiarkan yang semacam itu. Harusnya, silahkan. Kalau mereka misalnya mau memasukkan putra-putrinya di dalam pendidikan formal, silahkan. Tapi jangan lupa, pendidikan agamanya ini harus seimbang, paling tidak. Pagi masuk pendidikan formal, sorenya masuk pendidikan madrasah diniyah. Habis maghrib atau madrasah diniyah. Nggak mampu misalnya, nggak bisa. Karena tempatnya jauh dan sebagainya. Datangkan ustaz. Ajarkan bagaimana sholat. Bagaimana akhlaknya Nabi. Bagaimana perintahnya Nabi. Bagaimana arahan Nabi. Supaya mereka itu akan menjadi seorang yang betul-betul kita harapkan dunianya juga akhiratnya. Jangan cuma dunianya saja. Memang kita hidup dunia berapa lama? 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih dari 70 tahun sedikit. Itu pun kalau enggak stroke. Ya kan? Coba lihat 70 tahun. Pasti. Kalau enggak penyakit asam urat. Darah tinggi. Jantung. Kanker. Kencing manis dan sebagainya. Untuk itu kita. Belajarnya untuk itu. Belajar DSD cari uang yang banyak. Untuk apa? Supaya mengobati penyakitnya nanti di setelah tua. Gitu. Emang enak begitu. Sehingga apa? Kalau terjadi suatu letupan, masalah, dia tidak bisa memutuskan. Gimana bisa memutuskan? Orang dia tidak pernah belajar. Semua masalah, permasalahan berkaitan dengan apapun, dengan negara, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sosial apapun, pasti sudah dibahas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mau memperhatikan semacam itu. Sehingga, tatkala sudah terjadi letupan masalah demi masalah, masalah yang kecil di dalam keluarga, atau masalah yang besar, mereka tidak bisa memutuskannya. Akhirnya, terjadilah bunuh diri. Terjadilah pencurian. Terjadilah perzinahan. Terjadilah yang namanya kezaliman dan sebagainya. Itu semua karena apa? Berangkatnya kebodohan. Ini yang pertama. Itu musuh kita yang utama. Tapi mereka tidak memberantasnya. Bahkan sekarang, mereka sudah diasupi dengan konspirasi yang lainnya daripada musuh-musuh Islam dengan pendidikan program yang terbaru, yaitu dengan apa, program full day school. Apa full day school? Itu belajar dari pagi sampai sore. Dimaksimalkan. Bahkan sekarang ini sudah Sabtu Minggu diliburkan. Sekarang Sabtu mau diisi juga. Bahkan sampai maghrib. Sampai ada puisi daripada anak-anak muda. Yang mereka mengatakan kepada pemerintah, pemerintah, kami ini juga manusia biasa, sama seperti Anda pada waktu dulu remaja. Kami juga butuh tidur, kami juga butuh istirahat, kami juga butuh bermain, sama. Bukan kita itu manusia super, enggak, sama aja. Mau dipaksakan seperti itu. Apa maksudnya program full day school ini? Supaya mereka tidak tersentuh sama sekali. Kalau sudah sampai sore belajarnya, pulang ke rumah capek enggak? Capek. Akhirnya apa? Sempat mau belajar? Kalau sudah capek, kalaupun dipaksakan, udah namanya juga capek. Hadir ngantuk, nah itu. Karena capek sudah. Nah, itu adalah program mereka. Nah, oleh karena alhamdulillah kalian berada di sini. Kalian termasuk 15% yang masih selamat di Indonesia ini. Semoga berkesinambungan terus. Dan Ustaz pastikan ya, setiap orang yang datang sini kemudian enggak betah, lihat wajahnya. Kalau kamu datang pada aulia, pasti kelihatan wajahnya itu penuh dengan gambaran-gambaran wajah-wajah daripada setan yang selalu menyertainya. Dipengaruhi. Jangan-jangan dibikin ini, bikin itu, supaya bikin supak dan sebagainya, supaya dia enggak jadi. Enggak jadi perempuan yang solihah maksudnya. Ada yang mau? Maunya dijadikan Allah Ta'ala perempuan yang solihah. Akhirnya setan berusaha untuk menjadikan dia enggak jadi solihah. Mau? Lawan. Jangan mau kita dijajah oleh setan. Harus merdeka. Paham? Kalahkan setannya. Tusuk setannya biar mati. Mampus lo. Buang. Jadi ambil batu. Kurang ajar setan. Enggak. Ana mau melawan. Aku harus melawan. Semua yang dikatakan orang tua itu yang terbaik. Yang dikatakan guruku itu yang terbaik. Katakan begitu. Kenapa? Kita di sini mau baik. Kita di sini mau jadi bidadari. Kita di sini mau jadi seorang yang didambakan oleh umat. Kita di sini mau jadi seseorang yang karena kita, yang namanya azab harusnya turun, akhirnya ditangguhkan oleh Allah Ta'ala. Itu karena kita. Dan mau jadi orang yang baik. Mau jadi orang yang gak suka bohong. Mau jadi orang yang berhati bersih. Mau jadi orang yang memperagakan selalu akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Mau jadi orang yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, orang yang menyakiti hati orang lain, walaupun dengan satu kalimat sama halnya dosanya seperti menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Itu ajaran Nabi Muhammad yang diajarkan di sini. Tidak boleh kita itu melukai perasaan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kita tahu. Hidup itu adalah untuk ujian. Hidup itu adalah untuk cobaan. Bagaimana kita menghadapi itu semuanya dalam keadaan kokoh keimanan, kokoh keislaman, kokoh ketakwaan. Baik, kita tahu, begitu terjadi kita tahu ini cobaan dari Allah Ta'ala. Aku harus bisa melawannya. Untuk itu loh kita belajar di sini. Makanya setan enggak mau. Nah, ini setannya yang dengar tuh udah marah-marah dia, gerutu dia. Biarin. Kenapa kita adalah pejuang-pejuang Nabi. Kecintaan-kecintaan Nabi. Dan kita semua berada dalam organisasi yang dicintai oleh Nabi yang namanya jadi kita akan menjadi wanita-wanita salihah dalwa. Tahu kan? Calon pendamping Rasulullah. Indah tidak kalau seumpama di samping kita ada Rasulullah? Indah tidak kalau semua nanti pada mahsyar semuanya telanjang dan kalian takut, tapi kita tidak. Kita di sampingnya Nabi. Sehingga semua yang di sampingnya Nabi itu wajahnya itu bercahaya. Karena ikut cahayanya Nabi Muhammad. Coba lihat orang-orang yang soleh itu. Wajahnya enak, adem, dilihatnya enak. Coba lihat orang yang mempunyai sifat yang tidak baik. Lihat wajahnya itu sudah enak. Memang ada kebengisan, ada kebencian dan sebagainya. Nah, tapi kita belajar bagaimana cara menjadi orang itu yang adem. Dimanapun ada, kita adem. Akhlak yang baik selalu yang tampak kepada kita. Untuk itu. Nah, itulah oleh karenanya, maka hendaknya kita sebagai seorang pencinta Nabi Muhammad SAW, yang menganut ajaran Nabi Muhammad SAW, jangan lupakan hari yang istimewa ini. Hari ini adalah hari istimewa. 17 Agustus adalah hari yang istimewa. Karena 17 Agustus itu terjadi dengan pengorbanan darah daripada kaum muslimin yang mereka itu adalah para syuhada. Kenapa mereka itu semacam itu? Ya, karena mereka membela negara. Orang mati karena membela negara, itu termasuk orang mati dalam keadaan syahid, karena mereka datang menyerang kepada kita. Tapi mari kita berusaha untuk memerdekakan jiwa juga, jangan cuma merdekakan lingkungan saja. Lingkungan alhamdulillah sudah merdeka. Kita bukan negara yang dijajah, tapi jangan sampai yang namanya intelektual kita dijajah, pikiran kita dijajah, media kita dijajah, budaya kita dijajah. Jangan, tapi kita harus merdeka juga. Gimana caranya? Kita harus siapkan SDM-SDM yang mumpuni. Seperti kalian nih, harus tampil hebat. Harus menjadi orang yang hebat. Mempunyai kecerdikan, mempunyai kepiawaian, mempunyai kepintaran dalam segala hal, dalam segala bidang. IT milik kita. Yang namanya kedokteran milik kita. Medis milik kita. Semuanya milik kita. Sehingga apa? Kita bisa berjuang dari segi-segi itu semuanya. Kenapa? Kita berjuang harus ada kekuasaan. Kita berjuang harus ada harta. Dan kita berjuang harus dilandasi dengan keimanan dan takwa. Itu yang paling utama. Oleh karenanya, maka yang harus kita laksanakan, merdekakan diri kita dulu. Baru kemudian kita merdekakan orang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum narah. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua termasuk yang merdeka. Zahiran wa batinan. Semoga kita termasuk yang merdeka jiwanya maupun badannya, lingkungannya maupun inteleknya. Dan semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan keberkahan daripada kakek moyang kita. Tidak menyalahi ajaran-ajarannya. Dan semoga kakek moyang kita yang telah mendahului kita, yang telah berkorban untuk kita rakyat Indonesia, diampuni dosa-dosanya. Diletakkan mereka kedudukannya di dalam kedudukan yang paling tinggi bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah Ta'ala melumuri badan mereka dengan rahmatnya, menyinari kuburan mereka dengan seterang-terangnya, memberikan kenikmatan kepada mereka dengan senikmat-nikmatnya. Dan semoga kita sebagai anak cucunya benar-benar bisa menjaga amanah yang telah diberikannya. Sehingga kita termasuk yang tetap menjaganya dan menjaga keimanan serta ketakwaan kita sampai akhir hayat nanti dalam keadaan iman, Islam, dan takwa. Ala hadiniyah, walikul niyatin salihah, wala manawasal salih al-fatihah.